الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita dalam pembahasan rukun Islam atau rukun iman yang kelima dari rukun-rukun Islam atau rukun-rukun iman yang ada, yaitu 6 rukun iman yang ada. Maka di sini kita sedang membahas tentang pemikiran-pemikiran yang mengingkari sebagian pokok dasar dari rukun Islam ini atau apa, rukun iman ini, keimanan terhadap hari akhir, terhadap hari akhir. Yang Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sudah membahas tentang pemikiran pertama orang-orang yang kemudian mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian Syekh Al-Utsaimin kemudian melanjutkan pembahasannya mengenai pemikiran yang kedua, yaitu orang-orang yang mengingkari tentang adanya azab kubur dan juga kenikmatan di dalam kubur. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan dan bantahan terhadap hal tersebut dari beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi syariat, yang ini jelas telah disebutkan sebelumnya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur itu benar-benar ada, tidak bisa dipungkiri lagi, dan sesuatu yang pasti akan terjadi. Adapun secara his, yaitu secara panca indera yang bisa dirasakan oleh manusia, bahwasanya kita semua merasakan dalam tidur kita, yaitu apa yang dinamakan dengan mimpi. Dan mimpi itu terkadang terasa begitu nyata, bahkan kita benar-benar atau terkadang terbangun karena takut dengan apa yang kita lihat pada mimpi tadi. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi misalnya, kemudian ketika sampai di bumi kita terbangun misalnya. Atau mimpi yang lainnya, ada pula mimpi-mimpi yang menyenangkan, yang kita merasakan itu benar-benar terjadi, benar-benar sesuatu yang hakiki. Ternyata ketika kita bangun, kita menyadari bahwasanya itu semua cuma mimpi. Maka di sini dikiaskan dengan kematian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara dari kematian, saudara dari kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan tidur tersebut dengan wafat. Nah, pada ayat Az-Zumar ayat ke-42, pada surat Az-Zumar ayat ke-42, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa ketika waktunya mereka mati, dan juga jiwa-jiwa yang belum ditakdirkan untuk mati, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya ketika manam, yaitu ketika waktu tidurnya mereka, dinamakan wafat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa-jiwa tadi yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mati ketika tidurnya, kemudian akan melepas jiwa-jiwa yang lain yang belum ditetapkan kematian atasnya, belum ditakdirkan kematian atasnya, sampai saat tertentu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di masa yang akan datang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang namanya tidur itu pun diistilahkan dengan wafat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa ketika tidurnya. Maka bisa dikiaskan antara tidur dengan kematian. Apa yang dialami ketika tidur, maka tidak tertutup kemungkinan dan bisa dikiaskan bahwasanya itu juga terjadi ketika kematian, dan bisa jadi itu terjadi dengan lebih nyata. Nah, seorang mendapatkan kenikmatan dan orang lain yang di sekitar kubur tidak mengetahuinya, bahkan ketika dibuka kuburannya pun tidak terlihat asar atau bekas-bekas dari kenikmatan tersebut. Dan juga terkadang ada orang yang diazab di kuburnya, orang yang di sekitar kuburan tersebut tidak mendengarkan teriakan dari orang tadi, padahal orang tadi benar-benar berteriak ketika diazab dalam kuburnya. Kemudian apabila digali kuburan tersebut pula, tidak dilihat bekas-bekas dari siksaan tersebut, seperti dihimpitkannya kuburan tersebut, disempitkannya kuburan tersebut misalnya, atau bau yang begitu menyengat dan yang lain sebagainya, atau panas yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya neraka tidak terasa. Namun itu sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, hanya dirasakan oleh orang yang tidur atau orang yang mati tadi. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Alam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang bantahan dari sisi selanjutnya, yaitu dari sisi akal. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amal aqlu, adapun dari sisi akal. Fa inna na'ima fi manamihi yara ar-ru'ya al-haqqa al-mutabiqata lil waqi'i. Bahwasanya orang yang tidur di dalam mimpinya terkadang melihat suatu mimpi yang benar-benar hak, benar-benar terjadi, cocok dengan kenyataan. Suatu terjadi di tempat yang jauh sekali. Kemudian terkadang ada orang yang bermimpi melihat kejadian tersebut tepat seperti apa yang terjadi di tempat tadi. Tepat seperti apa yang terjadi di tempat tadi. Padahal dia jauh darinya dan tidak melihatnya secara langsung, tapi ternyata benar-benar dia melihatnya sesuai dengan kenyataan. Qala wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi. Dan terkadang seorang yang tidur itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila seorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, maka benar-benar dia sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan tidak bisa menjelma dan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur seorang hamba, kemudian menipu seorang hamba dengan sosok tersebut. Jadi kalau memang seorang mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat seseorang yang memang sosoknya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, cocok sifatnya, maka memang benar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila memang benar cocok itu sifatnya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang sifat-sifat beliau, sifat-sifat fisik beliau, sifat-sifat wajah, rambut, postur tubuh dan yang lain sebagainya. Qala wa man ra'ahu 'ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Maka barang siapa yang bermimpi melihatnya sesuai dengan sifatnya, maka dia benar-benar telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Wa ma'a dzalika fannaimu fi hujratihi ala firasyihi ba'idan amma ra'ah. Dan bersama dengan itu, orang yang tidur tadi sebenarnya tetap ada di ruangannya, tergeletak di atas tempat tidurnya, jauh dari sesuatu yang sudah dia lihat, jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, namun dia melihatnya, dia jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bisa melihatnya di dalam mimpinya. Demikian pula melihat, katakanlah tadi, kejadian nyata yang terjadi di tempat yang jauh, dia jauh darinya, tapi bisa melihatnya di dalam mimpinya. Qala rahimahullah, fa in kana hadza mumkinan fi ahwal ad-dunya, maka apabila yang seperti ini mungkin terjadi di dunia, di keadaan-keadaan yang ada di dunia ini, qala afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah, maka tidakkah yang seperti ini mungkin untuk terjadi di keadaan-keadaan akhirat, yaitu di alam akhirat, di alam barzakh. Bisa saja terjadi sebagaimana ini terjadi di alam dunia, seorang melihat sesuatu yang benar-benar nyata terjadi tapi dalam mimpinya. Nah, bisa jadi juga seorang kemudian di alam kuburnya melihat sesuatu yang benar-benar ada dan itu hakiki, hak nyata. Nah, di alam kuburnya dia melihat nar, misalnya dia melihat apa, azab di neraka. Nah, dan kemudian dia tersiksa dengan pemandangan yang mengerikan tersebut, tersiksa dengan panasnya. Nah, padahal dia berada di kuburnya namun merasakan siksaan tadi, panasnya api neraka dan yang lain sebagainya. Kemudian juga orang-orang yang merasakan nikmat di dalam kubur, melihat jannah, melihat surga di dalam kuburnya, maka itu bisa saja terjadi. Dia benar-benar melihatnya dan dia juga benar-benar merasakan kenikmatan yang ada dari surga tersebut dipersembahkan kepadanya dalam keadaan dia di kuburnya. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi sebagaimana itu dapat terjadi di dunia, orang melihat sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi di tempat yang jauh dalam keadaan dia berada dalam tidurnya. Ini bantahan secara akal, bantahan secara akal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullahu taala akan membantah pendalilan mereka. Mereka berdalil bahwasanya sesuatu yang terjadi di alam kubur, apabila benar-benar terjadi, maka semestinya ada dampaknya, semestinya ada bekasnya, semestinya bisa kemudian dilihat bekasnya, atau kemudian berubah keadaan dari kuburan tersebut. Tapi itu tidak terjadi. Bagaimana bantahannya? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala rahimahullah, wa amma i'timaduhum فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لو وجد لوجد كما كان عليه. Adapun penyandaran mereka sesuai dengan apa yang mereka klaim, bahwasanya apabila mayit tersebut dibongkar kuburannya, dibongkar kuburannya, maka keadaannya adalah sebagaimana keadaan awal ketika dia dikubur. Ya, tentu saja maksudnya dia sudah meninggal, yaitu tinggal kerangka mungkin, tapi keadaannya seperti itu, tidak berubah, kuburannya menjadi luas. Nah, tidak kemudian terlihat bekas-bekas dari kenikmatan atau bekas-bekas dari azab kubur. Qala rahimahullah, wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin. Kuburannya tidak berubah, tidak berubah menjadi lebih luas atau tidak berubah menjadi lebih sempit. Qala fa jawabuhu min wujuhin minha. Maka jawabannya ada beberapa sisi. Di antaranya qala al-awwal, sisi yang pertama. annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi syar'u bimithli hadhihi syubhati dahibati allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bihi syar'u haqqat amulil 'alima butlana hadhihi syubhat. Bahwasanya tidak boleh kemudian mengintervensi atau kemudian mengkritisi sesuatu yang syariat sudah datang dengannya, dengan pemikiran-pemikiran yang merupakan syubhat seperti ini, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang sebenarnya pemikiran tersebut pemikiran yang sia-sia, pemikiran yang tidak ada dasarnya. Nah, allati law ta'ammala al-mu'aridu biha, yang apabila orang yang kemudian mengkritisi dan mengintervensi syariat tadi dengan syubhat-syubhat tadi, apabila dia benar-benar melihat kepada apa yang datang dengannya syariat, maka dia akan mengetahui bahwasanya syubhat tadi yang dia datangkan tadi, yang dia pegangi tadi adalah syubhat yang batil, syubhat yang salah, ya. Jadi sebenarnya apa yang dia pegangi itu bukan dalil. Kalau dia lihat lagi kepada syariat dengan pemahaman yang benar, dengan benar-benar seksama, dia mau mempelajari, nah, lebih mendalam, maka dia mengetahui, oh ternyata syariat ini yang benar. Adapun yang saya kira sebelumnya, maka ini salah. Pemikiran saya ini keliru. Dia akan sadar apabila mau kemudian mempelajari ilmu syariat ini. Namun kebanyakan orang yaitu mempercaya sesuatu kemudian tidak mau mengecek lagi kebenaran dari apa yang dipikirkannya tersebut, apa yang diyakini tersebut. Nah, tidak mau kemudian lebih menggali lebih dalam lagi mengenai tentang azab kubur atau kemudian mengenai nikmat kubur, tidak mau kemudian mengecek dalil-dalilnya, mengecek hadis-hadisnya, dan juga melihat kepada perkataan-perkataan ulama tentang hadis-hadis tersebut. Enggan mereka sehingga mereka tetap teguh dalam pemahamannya yang salah. Qala wa qad qila, dan sudah dikatakan oleh suatu syair, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi, dan betapa banyak orang yang kemudian mencela perkataan yang benar, perkataan yang benar dicela, betapa banyak orang yang kemudian mencela perkataan yang benar tersebut, dan sebenarnya penyakitnya adalah dari pemahaman yang sakit, pemahaman yang salah, ya. Jadi pemahamannya dia yang sebenarnya salah. Nah, adapun akidah dan keimanan tentang azab kubur dan kenikmatan kubur itu adalah qaulan sahihan atau qaulan sahihun, perkataan dan yang perkataan yang benar, perkataan yang tepat, nah, tidak menyelisihi kebenaran, tidak menyelisihi kenyataan. Nah, bagaimana tidak, azab kubur ini sudah diberitakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila," dan berapa siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati dalilnya tentang bagaimana azabnya Firaun dan bala tentaranya di alam barzakh, di alam di mana mereka sudah mati dan menunggu kebangkitan mereka, maka mereka mendapatkan azab, diperlihatkan neraka setiap pagi dan petangnya. Nah, itu yang mereka alami. Ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Shadiqul Masduq. Yaitu siapa? Shadiqul Masduq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jujur, dan berita yang didapatkannya pun adalah berita yang benar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sisi yang pertama, bahwasanya tidak boleh mengkritisi syariat dengan syubhat-syubhat yang seperti ini. Kalau sudah tetap sesuatu dalam syariat, diterima. Tidak perlu kemudian, kok tidak sesuai dengan pikiran saya, kok tidak sesuai dengan pikiran guru saya, kok tidak sesuai dengan pikiran fulan dan fulan, kok tidak sesuai dengan pemikiran modern dari orang-orang barat. Tidak perlu dipertentangkan dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, karena semua pemikiran-pemikiran tersebut bisa benar, bisa salah. Adapun syariat tentu saja adalah suatu yang benar. Nah, dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Qala rahimahullahu taala asani. sisi yang kedua untuk membantah pendalilan mereka dan penyandaran mereka bahwasannya apabila dibongkar kuburan tadi maka tidak akan didapati bekas-bekas kenikmatan atau bekas-bekas azab, tidak didapati kuburan tersebut meluas ataupun menyempit. Sisi bantahan yang kedua, qala an ahwal al barzakh min umuril ghaibi allati la yudrikuha al hissu, bahwasanya keadaan-keadaan di alam barzakh, keadaan di alam kubur, al barzakh itu artinya pembatas. Kenapa dinamakan alam barzakh? Karena alam barzakh adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, alam pertengahan, maka dinamakan barzakh, pembatas. Marajal bahsaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua samudra itu bertemu, bainahuma barzakh, di antara keduanya ada pembatas, la yabghiyan, yang tidak kemudian akan melewati batasan tersebut. Lautan yang satu tidak akan melewati batasan ke sana, lautan yang satu tidak akan melewati batasan yang ke sana, seperti itu. Maka itu namanya barzakh, pembatas. Maka keadaan-keadaan di alam barzakh min umuril ghaib, termasuk perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa kemudian didapati, dirasakan dengan panca indera, tidak bisa dirasakan oleh indera manusia. Qala walau kanat tudriku bil hissi la fatat faidatul imani bil ghaib. Yang apabila perkara yang ghaib itu bisa dirasakan dengan indera seseorang, maka hilang faedah dari keimanan dengan sesuatu yang ghaib. Hilang faedahnya. Karena faedahnya adalah imtihan, yaitu apa? Ujian bagi manusia. Siapa yang kemudian mau beriman dengan sesuatu yang ghaib tersebut, dan siapa yang kemudian mengingkarinya. Qala wala tasawa al-mu'minun bil-ghaib wal-jahiduna fi at-tasdiqi biha. Dan kemudian akan sama antara orang-orang yang mukmin dengan perkara yang ghaib, dengan orang-orang yang menentang untuk membenarkan perkara yang ghaib tadi. Karena perkara yang ghaib kemudian bisa dilihat. Orang-orang benar-benar bisa mendengarkan apa yang ada di dalam kubur berupa azab kubur. Siapa yang gak beriman kemudian? Ya. Ketika mendengar yang seperti itu, siapa yang kemudian gak beriman? Oh, ada azab kubur. Ternyata itu orang yang di dalam kubur itu berteriak takut semuanya, ya. Kemudian semuanya ya mencari tahu bagaimana untuk selamat dari azab kubur, beriman. Kemudian semua orang mengetahui bahwasanya di situ ada surga dan neraka. Yakin semuanya bahwasanya di situ ada surga dan neraka. Ya, beriman semuanya. Ya. Jadi kemudian tidak ada faedahnya keimanan terhadap perkara yang ghaib, yaitu untuk menguji manusia tadi, ya, menguji manusia tadi. Ya, kalau dijadikan suatu perkara yang ghaib menjadi tidak terlihat, maka kemudian akan terlihat mana yang benar-benar beriman, ya, mau mengimani sesuatu yang ghaib tadi dalam keadaan dia tidak melihat, dalam keadaan dia tidak merasakan, tapi dia percaya, benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, itu sisi yang kedua. Sisi yang kedua, bahwasanya alam barzakh ini adalah alam ghaib, tidak bisa dirasakan dengan indera-indera manusia. Maka ya jelas tidak ada bekas-bekas yang terlihat di kuburan seseorang dari azab kubur tadi ataupun kenikmatan kubur, karena alamnya lain. Nah, perkara-perkara yang terjadi di sana adalah perkara ghaib yang kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya, tidak bisa melihat bekasnya. Nah, qala rahimahullahu taala as-salif, sisi yang ketiga. An al-'adzab wa an-na'ima wa si'at al-qabr wa dhiqaha wa dhiqahu innama yudriku al-mayyitu duna ghairihi. Bahwasanya azab dan kenikmatan yang ada dalam kubur juga luasnya kubur atau sempitnya kubur tersebut, sesungguhnya yang merasakannya adalah mayit dan tidak yang dan yang selainnya tidak bisa merasakannya. Qala wa hadza kama yara an-na'imu fi manamihi. Yang seperti ini sebagaimana apabila seorang yang tidur itu melihat suatu mimpi di dalam tidurnya. Annahu fi makanin dhiqin muwahhishin. Dia di dalam dia melihat bahwasanya dia di suatu tempat yang sempit dan menakutkan. Yaitu orang yang mimpi tadi melihat dia di suatu tempat yang sempit, menakutkan. Dia ingin keluar darinya. Qala au fi makanin wasi'in bahijin. Atau dia melihat bahwasanya dia di suatu tempat yang luas dan indah. Qala wa huwa bin nisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu huwa fi hujratihi wa baina firashihi wa ghita'ihi. Dan dalam keadaan orang tadi apabila dilihat oleh orang lain tidak berubah posisi tidurnya, tidak berubah sama sekali, tetap di kamarnya, tetap di antara tempat tidurnya dan selimutnya, tidak berubah sama sekali. Dalam keadaan dia melihat apa yang dia lihat dalam mimpinya, orang lain tidak merasakannya, tidak ikut kemudian gembira dengan apa yang dia lihat berupa kenikmatan atau pemandangan yang indah tadi, atau kemudian ikut takut karena mengetahui bahwasanya orang yang tidur tadi sedang bermimpi yang buruk. Nah, tidak, ya, yang merasakannya cuma orang yang tidur, ya. Demikian pula dalam perkara azab dan kenikmatan kubur, yang merasakannya cuma orang yang bersangkutan, ya, orang yang sudah mati tadi. Orang-orang yang masih hidup tidak bisa merasakannya. Kubur yang di seberangnya pun tidak bisa merasakannya. Azab dari orang yang diazab di kubur, apabila orang di sebelahnya adalah orang yang soleh kemudian mendapatkan nikmat kubur, tidak kemudian bercampur. Oh, yang sebelah kemudian merasakan sedikit nikmat kubur dari saudaranya yang di sebelahnya, dan sebelahnya lagi merasakan sedikit azab kubur yang dirasakan oleh saudaranya yang di sebelahnya. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi masing-masing merasakan azab kuburnya sendiri, masing-masing merasakan kenikmatan kuburnya sendiri. Tidak kemudian ada seorang pun, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, yang merasakan apa yang dia rasakan. Qala wa laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi fayasma'ul wahya. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada beliau dalam keadaan beliau di antara para sahabatnya. Maka beliau pun mendengar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasma'uhu sahabah. Dalam keadaan para sahabat tidak ada yang mendengarnya, cuma beliau yang mendengarnya, ya. Jadi artinya bisa suatu keadaan itu dirasakan oleh seorang saja dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang lainnya, sebagaimana dalam tidur tadi ataupun dalam keadaan Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, tidak ada sama sekali yang mengetahui bahwasanya beliau sedang mendapatkan wahyu, kecuali memang dari gelagat yang ditunjukkan oleh beliau. Terkadang beliau mendapatkan wahyu yang seakan-akan seperti bunyi yang bergemerincing, dan itu yang paling berat buat beliau, sehingga terkadang sampai keluar peluh dari dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hawanya dingin, tapi beliau berkeringat. Cuma itu yang kemudian dilihat oleh para sahabat, tidak mendengar suara bergemerincing, yaitu tidak mendengar apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa rubbama yatamassalu lahul malaku rajulan fa yukallimuhu. Dan terkadang juga ada malaikat yang kemudian menjelma menjadi seorang pria kemudian mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Washabatu la yarawnal malak. Dalam keadaan para sahabat tidak melihat malaikat tersebut, wala yasma'unahu, dan tidak mendengarkan apa yang kemudian dibicarakan oleh malaikat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini jelas, ya, sebagian orang terkadang tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian yang lain. Ini terjadi di dunia dan bisa juga terjadi nanti di alam kubur, nanti alam barzakh. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi. Bahwasanya itu penglihatan atau kemudian yaitu cakupan panca indera manusia, cakupan panca indera manusia itu terbatas pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala memang kemudian memberikan bagi mereka kemampuan untuk mencakupnya, itu untuk melihatnya atau untuk mendengarnya. Panca indera manusia itu terbatas pada perkara-perkara yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan bahwasanya itu bisa dilihat, itu bisa didengar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan batasan-batasannya. Qala wa la yumkinu an yudriku kulla mawjudin. Dan panca indera manusia tidak mungkin kemudian mendapati dan mencakup seluruh perkara-perkara yang ada, seluruh perkara-perkara yang memang wujud di alam semesta ini. Qala fas-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allah ta'ala man syaa'a min khalqihi ahyanan. Maka seluruh langit-langit yang tujuh dan juga bumi dan seluruh apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, semuanya itu bertasbih, nah, untuk memuji Allah dengan suatu tasbih, suatu puji-pujian yang benar-benar hakiki, benar-benar nyata, ya, benar-benar nyata. Nah, dan Allah Ta'ala memperdengarkannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Itu terkadang Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu waktu memperdengarkan tasbih tersebut bagi sebagian orang, bagi sebagian pihak yang memang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki untuk mendengarnya, mendengar tasbih dari alam semesta tadi. Qala wa ma'a dzalika huwa mahjubun anna. Bersama dengan itu, tasbihnya alam semesta tadi tidaklah kita bisa melihatnya, dihijabi dari kita. Kita tidak bisa mendengarnya, tidak bisa melihatnya. Bagaimana batu bertasbih, bagaimana pohon bertasbih, bagaimana kemudian gunung bertasbih, bagaimana kemudian awan bertasbih, dan seluruh makhluk yang ada bertasbih. Kita tidak bisa mendengarnya, tidak bisa melihatnya, tapi itu adalah tasbih yang hakiki, benar-benar terjadi. Nah, bukan sesuatu yang cuma sekedar dalam ungkapan kata saja bahwasanya pohon bertasbih yang dimaksud adalah bergoyang. Tidak, bukan. Bukan sekedar ungkapan kata saja, bukan sekedar majaz. Bukan sekedar majaz, tapi itu benar-benar sesuatu yang hakiki. Benar-benar sesuatu yang hakiki terjadi, benar-benar terjadi. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka itu. Qala wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala. Dan dalam perkara yang seperti itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang tujuh itu bertasbih kepada Allah, dan juga bumi dan apa yang ada di dalamnya, di dalam langit yang tujuh tadi dan di bumi tadi. Dan tidaklah ada sesuatu apapun kecuali sesuatu tersebut bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di alam semesta ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Ya, maka tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan bagaimana mereka bertasbih. Tapi jelas mereka itu bertasbih, semuanya bertasbih, tidak ada yang terkecuali dari apa yang ada di dalam alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja yang kemudian tidak bisa mendengarnya dan melihatnya. Nah. Ini surat Al-Isra ayat ke-44. Qala wa hakadha asy-syayatin wal jin. Demikian pula para syaitan dan para jin. Yas'auna fil ardi dhihaban wa iyaban. Mereka itu berjalan di atas muka bumi, pergi dan pulang, ke sana kemari, ke segala tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Qala wa qad hadaratil jinna. Wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. واستمعوا لقراءته وانصتوا وولوا الى قومهم منذرين. Dan dahulu kaum jin telah hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengarkan bacaan beliau, bacaan Al-Qur'an beliau, kemudian diam mendengarkan bacaan tadi, kemudian berpaling, artinya kemudian pergi kepada kaumnya untuk memberi peringatan dengan apa yang sudah didengar dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini itu adalah suatu yang hak, suatu kebenaran, maka mereka pun kemudian memperingatkan kaumnya dengannya. Memperingatkan kaumnya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Qala wa ma hadza fa hum mahjubuna anna. Dalam keadaan atau bersama dengan itu, mereka itu tidak bisa kita lihat, dihijabi dari kita, tidak bisa kita lihat wujudnya. Nah, para syaitan tadi dan juga jin-jin yang ada di alam, di dunia ini. Qala wa fi dzalika yaqulu Allah taala. Dan dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman surat Al-A'raf ayat ke-27, ya bani adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak-anak Adam, janganlah syaitan itu janganlah kemudian syaitan itu bisa menipu engkau, bisa menipu kalian, sebagaimana dia sudah mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga. Syaitan tadi melepaskan, menanggalkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, pakaian keduanya untuk kemudian memperlihatkan aurat dari keduanya, itu dengan menipu mereka supaya memakan suatu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan menghilangkan atau menanggalkan pakaian-pakaian mereka, pakaian-pakaian Adam dan Hawa. Nah, jangan kemudian syaitan tadi menipu kalian sebagaimana dia telah menipu kedua bapak ibu kita, Adam dan Hawa, dan mengeluarkannya dari surga. Innahu yarakum, sesungguhnya dia itu syaitan melihat kalian, dia dan juga golongannya, bala tentaranya itu melihat kita semua. Dari syaitan tadi bisa melihat kita, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Panca indera kita dibatasi untuk kemudian tidak bisa merasakan dan menyadari bahwasanya mereka ada di sekitar kita. Ya. Kemudian akhir dari ayat, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguhnya kami menjadikan para syaitan tersebut sebagai wali-wali dari orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya mereka melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Berarti panca indera kita terbatas. Siapa yang membatasi? Ya Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuannya segitu, ya sudah, itu yang bisa kita mampui. Nah, kita bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, dinding masjid ini, kemudian rumah-rumah yang ada. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita melihatnya, ya. Adapun perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan kemampuan untuk melihatnya, itu juga banyak. Bukan berarti tidak ada, itu ada, ya. Syaitan, jin, dan yang lain sebagainya. Nah, bahkan sebenarnya dalam perkara-perkara yang masuk akal saja, perkara-perkara yang merupakan teknologi zaman sekarang misalnya. Sinyal HP, siapa yang bisa lihat sinyal HP? Ada yang bisa sinyal HP, oh sinyal HP itu pesannya itu kemarin ini, sinyal radio FM ini, MMW, AM, segala macam. Ada yang bisa melihat? Nggak ada. Nggak ada. Dan suatu yang realitanya kita tahu itu ada, itu pun kita terkadang tidak bisa melihatnya. Misalnya listrik ini, oh itu turun ke bawah apanya, listrik itu kemudian ke sana. Ada yang bisa kemudian melihat seperti itu? Nah, kemudian ada yang, ada apa namanya, listrik yang putus, oh putusnya di situ. Karena itu kelihatan itu, yang sebelah sana enggak mengalir sana, putusnya di situ berarti. Nah, ada yang tahu seperti itu? Tidak ada yang kemudian mengetahui dan bisa melihat aliran listrik, tidak bisa melihat sinyal HP atau kemudian sinyal radio dan yang lain sebagainya. Jadi panca indera terbatas, panca indera seorang itu terbatas. Ya, yang membatasi itu Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita untuk bisa melihat apa-apa yang bisa kita lihat, dan juga banyak perkara yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita tidak bisa melihatnya, termasuk perkara-perkara gaib. Qala rahimahullah, wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjud, maka apabila manusia itu tidak bisa melihat seluruh apa yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta ini, fa innahu la yajuzu an yunkiru ma sabata min umuril ghaib wa lam yudrikuhu, maka tidak boleh baginya untuk mengingkari perkara-perkara yang sudah tetap, sudah pasti adanya dari perkara-perkara gaib dalam keadaan dia tidak bisa melihatnya. Ya, perkara-perkara gaib tadi sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak bisa melihatnya, maka tidak boleh kita ingkari, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkannya bahwasanya itu ada, bahwasanya itu ada. Kita tidak boleh mengingkarinya. Maka sudah jelas bahwasanya apa yang mereka sampaikan, pendalilan mereka, nah itu tidak tepat dan terbantah dari sisi-sisi yang banyak. Nah, terbantah dari sisi-sisi yang banyak. Di sini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan 4 sisi dan mungkin masih ada sisi-sisi yang lainnya. Nah. Ini akhir dari pembahasan dari keimanan terhadap hari akhir. Maka insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan setelahnya, itu keimanan terhadap al-qadha wal qadar. Keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.